السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سهرمتي، ما سيكت من بحث syarah al-aqidah tahawiyah, dan masih berkait dengan pembahasan tafdhil bainal malaikati wal anbiya, masih dalam pembahasan mana yang lebih utama tentang para nabi dan para malaikat. Dan sudah dibahas kesimpulannya jazahullahu khaira, bahwasanya Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan tidak perlu kita mengunggulkan yang satu meremehkan yang lain, tetapi kita katakan bahwa malaikat memiliki keutamaan dan para rasul, para anbiya juga memiliki keutamaan. Atau salah satu pendapat dari pendapat ahli sunnah juga yang dinukilkan oleh muhakkik, bahwasanya ketika manusia di dunia masih dalam keadaan diuji, iman mereka naik dan turun, masih dikatakan malaikat lebih utama. Tetapi ketika mereka sudah dianggap lulus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka di akhirat adalah orang-orang yang lebih mulia dari para malaikat. Namun beliau rahimahullah Ibn Abdul Aziz sebagaimana biasanya membahas secara rinci, menunjukkan keilmuan beliau yang sangat detail. Beliau tahu alasan masing-masingnya, dan juga beliau tahu apa bantahan-bantahannya, sehingga beliau bawakan satu persatu. Wa minhu, dan diantaranya alasan mereka mengunggulkan malaikat atau alasan mereka yang mengunggulkan para nabi, mengatakan annal malaikah lahum uqulun wa laysat lahum syahawat. Malaikat itu punya akal tapi tidak punya syahwat. Sedangkan para anbiya lahum uqulun wa syahawat, mereka punya akal dan punya syahwat. Falamma nuhu anfusahum anil hawa, ketika mereka bisa menjaga dirinya dari hawa nafsu, wa mana'uha amma tamil ilaihi ittiba', dan bisa menghalangi dirinya dari apa-apa yang biasanya tabiat syahwat seseorang cenderung kepadanya, tapi dia bisa menahannya, kanu bidzalika afdal, yang demikian tentunya lebih afdal. Ini alasan mereka yang mengunggulkan para nabi di atas para malaikat. Para malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki syahwat. Sedangkan para anbiya memiliki akal dan memiliki syahwat. Maka ketika mereka bisa menahan syahwatnya dan bisa menahan dirinya dari apa yang dilarang, padahal syahwatnya tentunya cenderung kepadanya, tapi bisa ditahan, tentunya yang ini lebih hebat, kata mereka. Wa qala akharun, dan yang lain berkata lagi, yajuz an yaqa' minal malaikati min mudawamati at-ta'ah wa tahammulul ibadah. Kata lawannya berkata, tentunya malaikat-malaikat mungkin saja bisa jadi min mudawamati at-ta'ah, karena terus-menerusnya taat, wa tahammulul ibadah, dan memikul beban ibadah terus-menerus, wa tarkul wana, dan tidak lemah, tidak dhaif, wal futur fiha, dan juga tidak pernah bosan, ma yafi bitanyadubil anbiya syahwatahum, tentunya itu bisa mengimbangi, bahkan mengalahkan, bagaimana para anbiya bisa menjaga syahwatnya. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, yang ini memiliki alasan, yang itu memiliki alasan. Yang tidak bisa disimpulkan mana yang lebih rajih. Ini punya akal, punya syahwat. Ini tidak punya syahwat. Apa dalilnya? Apa riwayatnya? Kemudian lawannya berkata, justru karena malaikat itu ibadahnya terus menerus, tidak pernah berkurang, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, dan tidak pernah dia berhenti, bisa jadi ini lebih mengungguli hebatnya Nabi atau para anbiya menjaga syahwatnya. Ma'atuli muddati ibadatin malaika, dengan panjangnya ibadah malaikat. Iya, para anbiya memiliki keutamaan diberi syahwat, tapi bisa menahan syahwatnya. Itu keunggulan, kehebatan. Tetapi sebentar. Iya Pak, iya. Berapa paling panjang umurnya? Tetapi malaikat, dari mulai diciptakannya sampai akhir masa, sejumlah hari-hari di muka bumi ini, mereka terus-menerus beribadah, tidak pernah berkurang, tidak pernah berhenti. Tentunya ini bisa mengungguli, bisa mengalahkan. Baik, imbang lagi. Wa minhu, alasan lain lagi. Anna Allah Ta'ala ja'alal malaikati rusulan. Ja'alal malaikata rusulan. Ilal anbiya. Wa sufara bainahu wa bainahum. وهذا الكلام قد اعتل به من قال. ومنه di antara alasan mereka mengutamakan sebagian atas sebagian, anallaha ta'ala ja'ala al-malaikati rusulan, menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan kepada para nabi. Sufara bainahu wa bainahum, perantara antara para nabi dengan Allah adalah para malaikat. Qul inna a'udzukum Allah, berarti keutamanya apa? Jadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi perantara antara Allah dengan para rasul. Maka ucapan ini qad ya'talla, ucapan ini juga memiliki kelemahan dan dibantah oleh lawannya yang berkata innal malaikata afdal wa istidlaluhum bihi aqwa. Fa innal anbiya wal mursalin in thabata tafdiluhum 'ala al mursal ilaihim birisalah sabata tafdilur rusul minal malaika. Keutamaan para anbiya adalah perantara antara Allah dengan manusia. Maka dibalas oleh yang lain, malaikat juga sama, perantara antara Allah dengan para anbiya. Kuat mana? Kalau dikatakan ini rasul yang Allah pilih sebagai utusan, iya, malaikat juga dipilih oleh Allah sebagai utusan. Imbang. Imbang lagi. Ini rasul, ini juga rasul. Malaikat rasul diutus kepada para nabi untuk menyampaikan risalah. Para anbiya rasul juga diutus menyampaikan risalah kepada manusia secara umum. Sehingga terjadi kembali perdebatan sengit di kalangan dua kelompok tadi. Qala innal malaika afdal wastidaluhum bihi aqwa, bahkan yang menyatakan malaikat-malaikat sebagai perantara lebih kuat. Kenapa? Karena langsung dari Allah kepada rasul. Sedangkan Rasul dari malaikat kepada manusia. Fainal anbiya wal mursalin in sabata tafdiluhum 'alal mursal ilaihim bir risalah sabata tafdilur rusul minal malaikati ilaihim 'alaihim. Kalau memang sabit keutamaan para anbiya terhadap siapa yang diutus kepada mereka dan juga membawa risalah, kalau itu keutamaan, maka sungguhnya keutamaan para rasul dari kalangan malaikat pun sama. Fa innar rasul al malaki yakunu rasulan ila rasul al bashari, karena malaikat juga rasul, bahkan rasulnya kepada rasul. Rasul diutus oleh Allah kepada para rasul dari kalangan manusia. Selesai. Imbang juga dua alasan mereka. Wa minhu, dan diantaranya qauluhu ta'ala, mereka menjadikan alasan keutamaan para nabi dengan kalimat wa 'allama adamal asma'a kullaha al-ayat. Dan ingatlah ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Masih ingat ketika para malaikat tidak mengetahui nama-nama benda-benda tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Adapun para malaikat menjawab, ma 'alimna, kami tidak mengerti, illa ma 'allamtana. Kecuali kalau engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Ternyata Allah ajarkan kepada Adam alaihi salam asma'a kulli syai', nama-nama segala sesuatu. Utama manusia. Wa hadha dalil 'ala al-fadl la 'ala at-tafdhil. Ini dalil tentang keutamaan Adam, bukan dalil dia lebih utama dari malaikat. Beda apa enggak beda? Beda, al-fadl dan tafdhil. Kalau al-fadl keutamaan, malaikat memiliki keutamaan, Adam juga memiliki keutamaan, dan para anbiya juga memiliki keutamaan. Tetapi tafdhil, ini lebih utama dari itu. Ini enggak ada dalilnya. Loh ini Allah ajarkan pada Adam, malaikat tidak diajarkan. Itu keutamaan Adam. Tapi bukan berarti Adam lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena ada diajarkan pada malaikat yang tidak diajarkan pula pada Adam. Kalau saya kata malaikat sekian tugas-tugasnya, apa semua diketahui oleh manusia atau rasul? Tidak semuanya diketahui. Sehingga itu keutamaan. Yang malaikat juga memiliki keutamaan. Wa Adam wal malaikah la ya'lamuna illa ma 'allamahumullah. Sedangkan Adam dan malaikat dua-duanya sama makhluk Allah yang tidak mengetahui kecuali kalau diajarkan. Malaikat sudah berkata, ma 'alimna illa ma 'allamtana. Kami tidak tahu kecuali apa yang kau ajarkan pada kami. Adam tidak tahu kecuali ketika Allah 'allama Adamal asma'a kulli syai', ketika diajarkan oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Berarti sama-sama tidak mengetahui kecuali kalau diberitahu. Yang ini diberitahukan pada Adam, yang itu diberitahukan pada malaikat. Apa perbedaannya? Sama. Masing-masing memiliki keutamaan. Wa Adamul malaika la ya'lamuna illa ma 'allamahumullah, maka Adam dan para malaikat sama-sama tidak mengetahui kecuali kalau Allah ajarkan pada mereka. Wa laisal khidr afdal min Musa bikauni 'ilmi bikaunihi 'alima ma lam ya'lamhu Musa. Dan belum tentu, tidak mesti Nabi Khidir lebih afdal daripada Musa. Karena keadaan Khidir mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Musa. Wa qad safara Musa wa fatahu fi talab al-'ilm ila Khidir. Musa dan budaknya berjalan untuk mencari ilmu sampai menemui Khidir. Wa tazawwada bidzalik. Wa tazawwada lidzalik, dan membawa bekal untuk itu. Wa talaba Musa minhu al-'ilma salihan, dan Musa belajar dari Khidir terang-terangan dan menyatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda, bolehkah aku ikut engkau agar engkau mengajari aku sesuatu yang Allah beritahukan pada kamu. Wa qala lahu al-Khidr, berkata Khidr, innaka ala ilmin min ilmillah. Kata Khidr kepada Musa, engkau di atas ilmu, artinya engkau memiliki ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir dialognya Adam dengan Musa, Adam dengan Khidir. Qana bin na'azakumullah. Maka Khidir mengakui bahwa Musa memiliki ilmu, tetapi ada ilmu lain yang diberikan pada Khidir yang tidak diberikan pada Musa, sehingga Musa terheran-heran dalam beberapa kejadian, ketika dia merusak kapal yang ditumpanginya, ketika dia membunuh anak dalam keadaan masih belum berdosa, ketika dia membangun rumah orang-orang kampung yang tidak mau menghormati tamunya, ada Musa alaihi salam menegurnya berkali-kali. Ada apa? Kenapa kamu merusak? Kenapa kamu membunuh? Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Apakah kau membunuh jiwa yang tidak punya salah? Sampai di akhirnya diajarkan bahwa aku diberitahu oleh Allah Taala bahwa ini akan begini, ini akan begitu. Musa tidak diberitahu. Karena bin na'azakumullah, lihat. Musa diberitahu perkara Taurat, syariah, bahwa membunuh itu haram. Iya kan? Dan anak kecil itu masih suci, tidak punya salah. Ini ilmu yang ada pada Musa. Sedangkan Khidir diberi oleh Allah ilmu yang lain, mengetahui sesuatu yang Allah beritahukan kepadanya dan diperintahkan. Apa kata Khidir? Wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidak melakukannya karena urusanku sendiri, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Contoh yang lebih gampang. Antara Hud-Hud dengan Musa, dengan Sulaiman alaihi salam. Tahu Hud-Hud? Burung Hud-Hud. Dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, mana yang lebih alim? Atau mana yang lebih afdal? Hah? Ya tentunya enggak bisa dibandingkan. Jelas Nabi Sulaiman nabiyun mursal, lebih utama dari burung. Tetapi toh ada yang diketahui oleh burung tadi yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Datang burung Hud-Hud setelah lama hilang. Maka Sulaiman menegurnya. Dari mana engkau? Kalau engkau tidak memberitakan alasanmu dengan tepat, akan aku sembelih engkau. Maka Hud-Hud menyatakan, jitu. Aku datang dari kaum yang menyembah matahari, yang dipimpin oleh seorang wanita di negeri Saba. Sulaiman tahu apa enggak tahu? Tidak tahu. Kata Sulaiman, aku akan lihat apakah kau benar atau dusta. Kalau kau dusta, akan aku sembelih engkau. Ternyata benar. Berarti Hud-Hud tahu, Sulaiman enggak tahu. Apakah berarti Hud-Hud lebih utama, lebih mulia dari Nabi Sulaiman? Tidak. Enggak ada seorang ulama pun, enggak ada seorang alim pun yang menyatakan bahwa Hud-Hud lebih alim daripada Sulaiman alaihi salam atau lebih afdal daripada Sulaiman. Enggak ada. Tetap Sulaiman lebih afdal. Berarti alasan tadi enggak bisa diterima. Allah ajarkan kepada Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sedangkan malaikat tidak tahu nama-nama benda tadi. Itu enggak menunjukkan keutamaan, tapi menunjukkan bahwa Adam memiliki keutamaan. Tetapi tidak menunjukkan bahwa Adam lebih utama daripada malaikat. Alasan kadzalik mudah dipaham. Wa minhu alasan lainnya. Qauluhu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ayat Allah Subhanahu wa taala, ma mana'aka? Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah Ta'ala. Adam, di antara keistimewaannya adalah diciptakan oleh Allah dengan langsung, dengan tangannya. Itu keutamaan memang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kalimat kun, jadilah maka jadilah dia. Kecuali beberapa perkara yang Allah ciptakan dengan tangannya langsung, yaitu Adam alaihissalam diciptakan langsung dengan kedua tangannya, dan juga pohon-pohon di surga Firdaus Allah tanam dengan tangannya. Dan jangan dibayangkan seperti makhluk, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu pun. Qala al-akharun, Maka yang lain berkata, ketika itu dijadikan keutamaan Adam di atas malaikat. Qal hada dalilul fadl lal afdaliyah. Dijawab dengan sama seperti tadi. Itu keutamaan Adam, bukan berarti lebih utama. Wa illa lazima tafdhiluhu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kalau engkau anggap diciptakan dengan kedua tangannya berarti lebih utama, maka niscaya engkau akan berkata Adam lebih utama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Muhammad tidak diciptakan dengan tangan Allah langsung. Dilahirkan oleh seorang bapak yang namanya Abdullah. Baik. Bagaimana? Apakah engkau berkata bahwa Adam lebih afdal daripada Muhammad SAW? Enggak ada seorang ulama pun yang berkata demikian. Berarti memang diciptakan dengan kedua tangan Allah itu adalah keutamaan Adam alaihissalam. Tapi bukan berarti lebih utama dari yang lainnya. Karena yang lain memiliki keutamaan lain. Khamidina azakumullah, lihat. Wa illa lazima tafdil ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau engkau menjadikan diciptakannya Adam dengan tangan Allah menjadi sesuatu yang lebih utama dari yang lainnya, maka niscaya la lazima, konsekuensinya berarti dia lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak mungkin. Fa in qultum huwa min dzurriyyatihi fa min dzurriyyatihi al-bar wal fajir. Bal yawm al-qiyamah idza qila li Adam ib'ats min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Yab'ats min kulli 1990 ila an-nar wa wahidan ila al-jannah. Fama balu hadha at-tafdhil sari ila hadha al-wahid min al-alf faqat. Baik, sekarang kalau ada yang menjawab lagi. Ya, Nabi Muhammad turunannya. Ketika dijawab, itu keutamaan Adam, bukan berarti lebih utama dari yang lainnya. Sebab konsekuensinya nanti berarti dia lebih utama dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dijawab lagi oleh mereka, Nabi Muhammad kan turunannya, berarti sama-sama keutamanya seperti Adam. Waduh, jawabannya lebih mengerikan. Dengarkan sebentar. Turunan Adam ada yang baik, ada yang jelek. Turunan Adam ada yang ahli nar, ada yang ahli jannah. Apa semuanya memiliki kemuliaan tadi? Kemuliaan diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung karena keturunan. Itu lebih parah lagi. Alasannya lebih parah dari ucapan pertamanya. Qal, lihat riwayat. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Adam pernah dikatakan oleh Allah, ib'at min dzurriyyatika ba'san ila an-nar. Keluarkan dari turunanmu, calon-calon turunanmu, sekian untuk neraka. Fayub'at min kulli 1999 ila an-nar. Ternyata dibangkitkan dari calon-calon turunan Adam, dikeluarkan setiap 1000 orang 999 penduduk neraka. Satu yang selamat. Wahidan fil jannah. Jadi calon turunannya 1000, satu surga, 999 neraka. 1000 lagi begitu dari turunannya. Baik. Apakah semua itu memiliki keutamaan Adam yang diciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Fama balu hadha tafdhil sara ila hadha al-wahid min al-alf faqat. Bagaimana mungkin engkau mengatakan keutamaan tadi hanya kepada satu orang saja yang ahli jannah, yang 999 tidak memiliki keutamaan tadi padahal sama-sama turunannya? Oh, kalau nabi itu kan turunan Adam, berarti sama keutamaannya. Bagaimana yang 999 ahli nar sama memiliki keutamaan itu? Tidak. Wa minhu, alasan lainnya. Qalu Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, ma khalaqallahu khalqan akram alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-hadith. Kata Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah Allah menciptakan makhluknya yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahih mauquf dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam tarikh, bahwasanya sahabat ini berkata, Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maknanya lebih mulia daripada malaikat-malaikat, karena malaikat juga makhluk. Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Ini juga dijadikan alasan keutamaan para anbiya di atas para malaikat. Fasya'nu fi thubutihi wa in sahha anhu fasya'n fi thubutihi fi nafsih fa innahu yahtamil an yakuna min al-israiliyat. Taib. Alasan yang ini kaitannya bergantung pada kesahihan riwayat. In sahha. Kalau benar, kalau sahih. Kenapa? Karena Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat yang mulia dari Yahudi masuk Islam. Dan ini tidak sahih kepada ucapan Rasulullah SAW. Tapi mauquf ala qawlihi huwa. Mauquf ala Abdullah bin Salam. Maka ada ihtimal, ada kemungkinan kalau itu dari Israiliyat, apa yang dia pernah dengar dari Bani Israel. Ala kulli hal, anggap itu sahih. Itu bukan keutamaan para rasul di atas para malaikat, tidak. Itu keutamaan seorang pribadi Rasulullah SAW di atas seluruh makhluknya. Mafhum? Yang sedang kita bahas kan, keutamaan jenis malaikat dengan jenis manusia, hamba-hamba yang saleh, mana lebih utama? Masing-masing punya keutamaan. Tetapi kalau seorang rasul yang namanya Muhammad SAW, sangat mungkin dikatakan makhluk yang paling mulia di atas seluruh makhluk-makhluknya. Tapi belum menjawab pertanyaan, berarti jenis manusia yang saleh lebih mulia daripada malaikat? Tidak. Tidak menunjukkan hal tersebut. Itu insahha. Kalau sahih, ternyata masih ada ihtimal, yahtamil an yakuna min israiliyat. Bisa jadi itu dari berita-berita israiliyat, karena tidak marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa minhu hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, innal malaikata qalat, ya rabbana a'tayta bani adama ad-dunya يقرون فيها ويشربون ويلبسون ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم كما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فيكون. Lihat hadis ini. Bahwa para malaikat berkata, ya Rab kami, Engkau berikan pada Adam dunia, pada anak-anak Adam dan turunan Adam dunia. Mereka makan di dalamnya, mereka minum di dalamnya, mereka berpakaian. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kami terus memuji Engkau, mensucikan Engkau. Kami tidak makan, kami tidak minum, kami tidak bersantai-santai, kami tidak bermain-main. Fa kama ja'alta lahumud dunya, maka sebagaimana Engkau jadikan untuk mereka dunia, jadikanlah untuk kami akhirat, kata para malaikat. Qal, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la aj'al salihah dzurriyyati min man dzurriyyati man khalaqtu bi yadayya kaman qultu lahu kun fayakun. Dijawab, aku tidak akan jadikan hamba-hamba yang saleh dari turunan hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, enggak akan aku berikan sama dengan apa yang aku katakan pada mereka, kun fayakun. Seakan-akan menunjukkan keutamaan Bani Adam. Aku enggak akan jadikan hamba-hamba yang saleh dari turunan seorang yang aku ciptakan dengan tanganku, enggak akan aku samakan dengan makhluk-makhluk yang aku katakan padanya, jadilah, maka jadilah dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani. Dan dikeluarkan pula oleh Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal an Urwah ibn Ruwaim anahu qala akhbarani al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna al-malaikata qalu ila akhirihi al-hadis. Wa fihi, dalam lafaz kedua ada kalimat yanamuna wa yastarihun, mereka tidur, mereka istirahat. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, la fa'adul qawla thalatha marrat, maka malaikat berkata lagi sampai tiga kali. Allah katakan la, la. Sampai ketiga kalinya Allah mengatakan la. Disebutkan oleh muhaqqiq bahwa hadis ini dhaif, bahkan diterangkan oleh beliau secara rinci kenapa sebab dhaifnya. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari jalan Ibrahim ibn Abdullah ibn Khalid al-Masisi, haddathana al-Hajjaj ibn Muhammad qala haddathana Abu Ghassan Muhammad ibn Mutarrif an Sufwan ibn Sulaim an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Amr kama inda ibn Kathir dalam tafsirnya Wazzaila'i. Qultu, saya katakan, kata Syekh Yasin hafizahullah wa jazahullahu khaira, fihi Ibrahim ibn Abdullah ibn Khalid al-Masisi. Salah satu rawinya adalah Ibrahim ibn Abdullah ibn Khalid al-Masisi, yang dikatakan dalam Majma' al-Zawaid kadzabun matruk. Lihat, bukan kelemahan yang ringan, kadzabun matruk, pendusta yang ditinggalkan. Wa bihadza ta'lam wa humul hafiz عندما حكم على الحديث في تخريج احاديث الكشاف ورجاله ثقات. Dan di sini kita tahu betapa lalainya ini, betapa mutasahilnya ketika ada yang berkata menghukumi bahwa hadis ini rijaluhu thiqat. Wahmul hafiz indama hakama ala al-hadis fi takhrij ahadits al-kashaf rijaluhu thiqat. Khana bin Azzaqullah, ternyata tidak thiqat, ada salah seorang yang kadzabun matruk. Nah, dikeluarkan pula At-Tabrani dengan jalan lain dalam Mu'jamul Awsat dari jalan Talhah ibn Zaid, dari Safwan ibn Sulaim, dari Atha ibn Yasar, dari Abdullah ibn Amr. Berkata Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dalam sanad Mu'jamul Awsat ada Talhah ibn Zaid. Talhah ibn Zaid juga kadzab. Jadi dua jalan, dua-duanya ada seorang yang kadzab. Dikeluarkan pula oleh Ad-Darimi dalam kitab Ar-Rad al-Marisi, Bishr al-Marisi. Haddathana Abdullah ibn Salih qala haddathana Al-Lays qala haddathani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar anna Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma qala laqad qalatil malaikah. Berkata Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Ulum, isnaduhu salih. Wa qala Ibn Qayyim kama fi Muhtasar As-Sawa'iq isnaduhu sahih. Wa qala Ibn Katsir fil bidayah wan nihayah wa huwa asah. Qultu, saya katakan, kata Syekh Al-Muhaqqiq, fihi Abdullah ibn Salih, di dalamnya ada Abdullah bin Salih dan dia juga dhaif. Wa Hisham ibn Sa'ad, Hisham ibn Sa'ad mutakallamun fihi, dibicarakan. Wa sahih da'fuhu, dan yang lebih sahih pendapatnya adalah yang mendhaifkan hadis ini. Wa qad khulifa Hisham ibn Sa'ad fihi. Naam. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, dalam sekian jalan-jalannya ternyata lemah rawi-rawinya. Demikian pula hadis yang setelahnya sebutkan juga dhaif, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. Barakallahu fikum. Kata beliau, kembali kepada ucapan Ibn Abdul Isa Al-Hanafi, qala wa sya'nu fi thubutiha. Dalam hadis yang seperti ini urusannya fi thubutiha, sabit atau tidak sabit. Kalau sabit sami'na wa ta'na, berarti ini keutamaan, karena kalimatnya sangat jelas. Kami enggak akan samakan yang kami ciptakan dengan kedua tanganku dan yang aku ciptakan dengan kun fayakun. Baik. Tetapi sya'nu al-thubut, urusannya sahih atau tidak sahih. Fa inna fi sanadaihima maqalan. Ternyata dua hadis tersebut dalam sanadnya sekian pembicaraan dan kritikan dari para ulama. Wa fi matnihima syai'a. Demikian pula pada matannya, bukan hanya pada sanadnya. Fa kaifa yadhunnu bil malaikati i'tirad 'ala Allahi marratan 'adidah. Apa dalam sanadnya yang aneh? Bagaimana mungkin malaikat meminta kepada Allah berkali-kali? Sekali lagi dikatakanlah, diulangi lagi, dikatakanlah, diulangi lagi, dikatakanlah. Khonifidina azakumullah. Dan ini tidak mungkin pada malaikat-malaikat yang saleh, yang terus beribadah pada Allah. Apa kata Allah sifatnya dalam Al-Quran? Hah? Selalu mentaati perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mungkinkah malaikat yang disifati dengan ya'maluna ma yu'marun selalu melaksanakan apa yang diperintah, tiba-tiba protes pada Allah Ta'ala? Qanifidina azakumullah. Ini juga menunjukkan pertentangan matannya dengan ayat. Sehingga sanadnya ada kelemahan, matannya juga ada kelemahan. Wa qad akhbarallahu ta'ala anhum annahum la yasbiqunahu bil qawl. Dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa malaikat enggak akan mendahului Allah, apalagi protes. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka selalu melaksanakan perintah. Enggak mungkin protes. Wa hal yadhunnu bihim annahum mutabarramum bi ahwalihim. Apakah mungkin kalau mereka tiba-tiba mengeluh dengan keadaan mereka, kok enak manusia makan, minum, berpakaian, bersantai-santai, tidur, beristirahat, sedangkan aku ibadah terus. Mungkinkah malaikat yang disifati oleh Allah dengan sifat la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun, mungkinkah akan protes dengan keadaan mereka? Mutasyawwifuna ila ma siwaha min syahwati bani Adam, tergiur dengan syahwat anak Adam. Wan naum akhul maut, sedangkan tidur itu saudaranya mati. Bagaimana mungkin malaikat iri dengan manusia, karena manusia tidur. Ya namuna wa yastarihun, mereka tidur, mereka istirahat. Padahal yang namanya tidur adalah saudaranya mati. Kebaikan apa kejelekan? Tapi bahasanya yang lebih bagus. Kesempurnaan atau kelemahan? Hah? Kelemahan. Barakallahu fikum. Itu kelemahan manusia. Tidak mungkin malaikat iri dengan kelemahan manusia. Lagi belajar, ngantuk. Lagi nyetir mobil, ngantuk. Mau bangun malam, gak bisa, ngantuk. Di perjalanan, ngantuk, HP-nya hilang. Hah? Apa itu? Kelemahan atau bukan kelemahan? Kelemahan. Barakallahu fikum. Tidak mungkin malaikat iri dengan kelemahan manusia. An-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Khonibidina azakumullah. Dikatakan, kalau mereka lam yamut fi manamiha, kalau mereka tidak mati dalam tidurnya, maka niscaya mereka akan mati pada satu saatnya. Menunjukkan kalau itu memang saudaranya mati. Fa kaifa yaghbitunahum bih, bagaimana mungkin mereka iri dengan kelemahan manusia? Wa kaifa yadhunnu bihim annahum yaghbituna billahi, demikian pula keanehan di matannya, bagaimana mungkin malaikat iri dengan lahu? Tahu lahu? Lahun main-main, sendagurau, apalagi lahun-lahun. Padahal orang beriman saja, anillahwi mu'ridun. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum anillahwi mu'ridun. Orang-orang beriman menghindari al-lahu, lahu, kesia-siaan, hura-hura. Kok malaikat malah iri? Lihat manusia, mereka bersendagurau, wallahu wakadha wakadha. Ini juga keanehan yang berikutnya. Wahuwa minal batil, dan ini termasuk kebatilan. Qalu balil amr bil aksi, bahkan urusannya sebaliknya. Fa inna iblis innama waswasa ila Adam wadallahu bighurur id atma'ahu fi an yakuna malakan. Bahkan sebaliknya, manusia yang ingin jadi malaikat. Iya kan? Bagaimana iblis menggoda Adam? Diajak untuk makan buah khuldi. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku tunjukkan padamu pohon kekekalan dan mulkin la yabla, kekuasaan yang tidak akan sirna. Sampai dikatakan engkau akan menjadi malak. Tidaklah Allah melarang engkau untuk makan ini kecuali khawatir engkau jadi malak. Khawatir engkau jadi malaikat. Ini bujukan iblis. Menggiurkan Adam alaihi salam atau membuat Adam tergiur dengan kalimat kalau makan buah ini akan jadi malaikat. Qul inna a'udzubikumullah. Jadi justru Adam yang memiliki atau turunan Adam memiliki kekurangan-kekurangan kemanusiaan yang ingin menjadi malaikat. Manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Lihat iblis ketika menggoda Adam. Allah tidak melarang kamu berdua dari pohon ini kecuali karena kekhawatiran engkau menjadi dua malaikat atau engkau menjadi kekal. Dibikin tergiur dengan dua, kekekalan dan menjadi tingkatannya tingkatan malaikat. Padalla anna afdaliyatul malak amrun ma'lumun mustaqir fil fitrah. Maka berarti di situ tampak dalam fitrah Adam, fitrah manusia, bahwa malaikat itu lebih tinggi derajatnya. Lebih suci, lebih bersih. Enam. Dan itu amrun ma'lumun mustaqir, perkara yang sudah diketahui dan sudah mapan di fitrah-fitrah manusia. Yashhad lidzalika qauluhu ta'ala hikayah 'anil niswa allati qatta'na aydiyahunna 'inda ru'yati Yusuf. Demikian pula terbukti ketika wanita-wanita di zaman Nabi Yusuf yang dipanggil oleh ratu ya untuk memotong buah-buah dengan pisau, kemudian Yusuf suruh lewat. Apa kata mereka ketika melihat Yusuf alaihi salam? Qulna hasha lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Wah, ini bukan manusia. Ini malakun karim, ini malaikat. Kenapa? Memuji seseorang mengatakan ini bukan manusia, ini malaikat. Karena malaikat lebih sempurna. Karena malaikat ciptaannya lebih sempurna. Enam, ketika malaikat datang menemui Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, yang ditiru adalah seorang yang paling ganteng, paling gagah, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih bersih. Semua orang kagum melihatnya. Qanifirina azakumullah. Qala ta'ala, قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Lihat juga ayat lainnya. Katakan, wahai Rasul, kepada mereka. Katakan kepada mereka, لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ. Aku tidak berkata bahwa aku memiliki perbendaharaan-perbendaharaan harta Allah. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tidak berkata pada kalian bahwa aku malaikat. Apa maknanya? Aku tidak merasa lebih. Aku tahu yang gaib atau aku memiliki perbendaharaan harta Allah seluruhnya atau aku mengaku aku malaikat, tidak. Lihat dari siyakul kalam bahwa ini menunjukkan malaikat di atas. Qalal awwalun, berkata golongan pertama, inna hadha innama kana ima huwa markuzun fin nafs anal malaika khalqun jamilun azim. Kata al-awwalun, golongan pertama tadi menyatakan itu hanya saja karena sudah tertanam di benak-benak manusia bahwa malaikat itu adalah makhluk yang indah, yang agung, muqtadirun alal af'alil ha'ilah, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Khususan al-Arab, khususnya orang-orang Arab. Fa innal malaikat kanu fi nufusihim min al-'azamah. Malaikat-malaikat di kalangan atau di hati-hati orang Arab di benak-benak mereka, di pikiran mereka adalah makhluk besar, mulia, yang bisa melakukan apa yang tidak dilakukan oleh manusia. Bihaitsu qalu innal malaika banatullah, sampai-sampai orang-orang jahiliyah berkata bahwa malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ta'ala Allahu an qaulihim uluan kabira. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, setinggi-tingginya, sesuci-sucinya. Enggak mungkin memiliki anak. Khonibina azakumullah, masih saling membantah. Yang ini membantah dengan alasan tadi, yang ini membantah dengan alasan itu. Masih juga tidak bisa menjadi hujjah, ini lebih utama dari yang itu. Wa minhu qauluhu. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang bismillah taala. Wa minhu wa minhu wa minhu, ada berapa? Masih ada 4, 5 lagi. 1 2 3 4. 4 lagi insyaallah. Kita akan bahas pada kajian mendatang bismillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.